Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusli wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma li illa ma'allamtani. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alayya. Innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allima adama alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para ikhwah sekalian, insyaAllah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbi al-Mu'attilah wal-Jahmiyah, yang diartikan secara bebas kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam memerangi pemahaman kaum mu'attilah yang menafikan Allah Jalla wa'ala dari sifat-sifatnya, dan Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Safwan. Dialah yang pertama kali menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Jadi ini buku menyebutkan kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang Allah di atas. Kita telah sampai kepada perkataan para tabi'in. Setelah lepas perkataan para sahabat, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan para tabi'in tentang perkara ini. Kita berpindah kepada perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah di halaman 183. Qawlu Sulaiman At-Taimi rahimahullah, perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Qala Ibnu Abi Khaythamah fi tarikhih. Ibnu Abi Khaythamah berkata dalam kitabnya Tarikh, haddatsana Harun bin Ma'ruf qala haddatsana Dhumrah an Sadaqah At-Taimi an Sulaiman At-Taimi qala. Ibnu Abi Khaythamah menyebutkan dalam kitab tarikhnya, dia berkata, sesungguhnya Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami. Dia berkata, Dhamrah menceritakan kepada kami dari Sadaqah At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi. Dia berkata, "Law su'iltu aynullah?" Sekiranya saya ditanya di manakah Allah, "La qultu fis sama'." Aku akan mengatakan di atas. Fis sama', di atas. Ini perkataan Sulaiman At-Taimi. Qawlu Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah. Kemudian pindah kepada perkataan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar adalah seorang ulama dari ahlu kitab, ulama Yahudi. Kemudian masuk Islam, dan dia banyak sekali menceritakan tentang apa-apa terhad yang dia ketahui dalam kitab mereka Taurat, tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan banyak para sahabat menukil daripadanya berita dari Ka'ab Al-Ahbar ini. Ya, berita-berita yang dia sampaikan adalah berita-berita tentang Bani Israel, yang kita sebut dengan nama Israiliyat. Dia banyak mengkisahkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kembali. Ya. Qala Al-Layth bin Sa'ad, berkata Al-Layth bin Sa'ad, haddathani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal, aku diberitahukan oleh Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal, anna Zaid bin Aslama haddathahu an Ata' bin Yasar. Sesungguhnya Zaid bin Aslam pernah memberitakan kepadanya, dia dapatkan dari Ata' bin Yasar, qala, berkata Ata' bin Yasar, ata rajulun Ka'ban, ada seseorang lelaki yang mendatangi Ka'ab Al-Ahbar. Wa huwa fi nafarin, dia bersama dengan yani rombongan orang-orang. Faqala ya Aba Ishaq hadithni anil Jabbar. Maka orang tersebut berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar yang kunyahnya Abu Ishaq, "Wa ya Abu Ishaq, beritahukan aku tentang Tuhan yang Maha Perkasa Al-Jabbar." Fa'azama al-qaumu qawlahu. Orang-orang yang bersama Ka'ab merasa pertanyaan ini pertanyaan yang begitu besarnya, ya, mereka khawatir jangan-jangan pertanyaan ini membuat Ka'ab marah. Pertanyaan tentang Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Faqala Ka'bun, berkatalah Ka'ab, da'ur rajula, biarkan laki-laki itu bertanya, jangan ingkari dia. Fa in kana jahilan ta'allam, sekiranya memang dia tak mengetahui, kita ya akan ajarkan atau dia akan belajar. Wa in kana 'aliman izdada 'ilman, andai kata dia mengetahui dan kembali bertanya, semoga akan mendapat tambahan ilmu. Thumma qala Ka'ab, Maka berkatalah Ka'ab al-Ahbar, ukhbiruka annallaha khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Aku beritahukan kepadamu, sesungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, dan bumi pun seperti itu pula keadaannya, 7 lapis bumi. Ya, dan kita tidak paham apa yang dimaksudkan dengan 7 lapis bumi ini. Ya, apakah lapisan-lapisan tanah, apakah lapisan-lapisan kerak bumi, wallahu a'lam. Yang jelas bumi ini 7 lapis sebagaimana langit 7 lapis. Thumma ja'ala ma baina kulli sama'aini kama baina sama'i dunya wal ardh. Kemudian Allah menjadikan jarak antara setiap langit dengan langit lainnya bagaikan jarak antara bumi dan langit pertama. Ya, jarak antara langit dengan langit sama dengan jarak antara bumi ini ke langit pertama. Mana langit pertama? Wallahu a'lam. Tak tahu kita. Ilmuwan hanya mendapatkan sekian persen saja tentang alam raga, alam raya ini, alam raya dan jagat semesta ini. Mereka menyebut ya dengan sebutan alam yang hitam. Tak mereka tahu lagi apa itu alam yang hitam. Subhanallah. Karena bumi kita ini bagikan pasir, satu pasir dan satu pasir. Begitulah keadaannya dibandingkan dengan alam raya. Maka langit pertama itu, Allahu a'lam, betapa tingginya dia. Semua benda-benda yang di langit yang dari kita jauhnya miliaran mungkin perjalanan, ya perjalanan cahaya, itu semuanya masih di bawah langit pertama. Matahari yang disebutkan ada yang lebih besar daripada matahari kita, beribu-ribu jumlahnya, beribu-ribu kali lebih besar daripada matahari kita dan jumlahnya tak terhingga. Allahu a'lam, itu semuanya masih di langit, di bawah langit pertama. Ya, disebutkan dalam asar sahabat Nabi menyebutkan bahwa perjalanan antara bumi dan langit pertama ini sama dengan perjalanan 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Maka dia katakan kepada laki-laki itu, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit, menciptakan bumi masing-masing 7 lapis, jarak antara langit satu dengan langit lain sama dengan jarak antara bumi dan langit pertama. Wa kathfuhunna mithlu dhalik, dan ketebalan tiap langit ini seperti itu pula. Tebalnya langit adalah sama perjalanan antara bumi dan langit pertama. Begitulah tebalnya. Antara langit pertama dengan langit kedua perjalanan seperti itu pula. Andai kita sebutkan dalam asar sahabat, tadi 500 tahun perjalanan antara langit pertama dan kedua, kedua ketiga sampai ketujuh, dan langit itu pun seperti itu pula tebalnya. 500 tahun perjalanan. Dan langit adalah makhluk besar. Yang di sana ada makhluk hidup. Itu berupa malaikat-malaikat dan sebagian ruh, arwah orang-orang yang telah meninggal dari para nabi dan lain-lainnya. Ya. Dan dia memiliki pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan dia memiliki pintu-pintu. Allahu Akbar. Dan Nabi menyebutkan dalam bahwasanya selangit itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat. Attatus sama wa huqqalah an ta'itta. Langit itu berderit-derit dan layaklah dia berderit-derit. Ma min mawdi' shibbin illa fihi malakun sajidun aw raki'un. Tidaklah ada jarak sejengkal di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang rukuk, menunjukkan betapa besarnya langit. Subhanallah. Kita ini tak ada apa-apa. Kecil sekali. Bumi kita tak ada apa-apanya. Masih banyak planet lebih besar daripada bumi kita ini. Jupiter lebih besar daripada planet kita ini. Tak ada bandingannya. Kemudian kata beliau, wakuthfuhunna mithla dhalik, tebal setiap langit seperti itu pula. Thumma rafa al-arsha, kemudian Allah meninggikan arash, fastawa alaihi fauqah, kemudian dia pun bersemayam di atasnya. Arash, batas akhir makhluk. Di atas arash tak ada makhluk. Jadi jangan dikatakan Allah SWT diliputi oleh makhluk. Allah SWT yakni bertempat dalam satu makhluk. Tidak. Tak ada lagi yang namanya makhluk. Arash itulah terakhir makhluk. Wa qala Nu'aym ibn Hammad, berkata Nu'aym bin Hammad, riwayat lainnya dari Ka'ab al-Ahbar, akhbarana Abu Sufyan al-Umawi an Yunus ibn Yazid an Zuhri an Sa'il Musayyib an Ka'ab. Sesungguhnya kata Nu'aym bin Hammad, Abu Sufyan memberitakan kepada kami, Abu Sufyan al-Umawi, dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ka'ab, ya Sa'id bin Musayyib tabi'in, menantunya Abu Hurairah, dia sayyidu tabi'in, mengabari daripada Ka'ab al-Ahbar, ya, qala Allahu fit Taurati, berkata Ka'ab, Allah berkata atau Allah berfirman dalam kitab Taurat, ya, anallahu fauqa ibadi, akulah Allah di atas hamba-hambaku, sesuai dengan firman Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi, dalam Al-Quran Al-Karim, dan dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Karena itulah kita panjatkan doa kepadanya, kita tengadahkan tangan kepadanya, karena itulah Nabi mi'rad kepadanya, karena itulah malaikat-malaikat naik kepadanya, karena itulah turun Quran darinya. Subhanallah. Ya. Wa arsy fawqa jami'i khalqi, dan arasyku di atas seluruh makhlukku. Arasy adalah saqful makhlukat, atap bagi semua makhluk dialah arasy. Dan dia pula lah atap bagi surga Jannatul Firdausil A'la. Jadi surga Jannatul Firdausil A'la atapnya langsung arasyur Rahman, arasy Allah Subhanahu wa taala, surga tertinggi. Wa ana 'ala 'arsyi udabbir, dan aku di atas arasyku mengatur umur ibadi, urusan-urusan hambaku. Begitu tingginya Allah di atas arasnya, tapi dia yang mengatur semua urusan hamba-hambanya di bumi ini. Bukan hanya manusia, bahkan binatang-binatang melata, binatang-binatang kecil pun, semua Allah yang mengatur urusannya. Semut-semut dalam liang-liangnya, ikan-ikan dalam karang-karangnya, tumbuhan-tumbuhan di laut, semuanya Allah yang mengatur. Dari atas langit ketujuh, dari atas arasnya, la yakhfa alayya syai'un min amri ibadi, tidak ada yang tersembunyi bagiku dari seluruh perkara dan urusan hamba-hambaku. Semuanya tampak bagi Allah, Allah mengetahuinya. Apapun yang tersembunyikan Allah mengetahuinya. Fi sama'i wala fi ardi, tidak ada urusan apapun daripada urusan hamba-hambaku, baik yang di bumi, baik yang di langit. Itu urusan malaikat-malaikat, karena malaikat penuh langit, namanya al-mala'ul a'la, alam malaikat yang tinggi. Ya. Wala fi ardi, tidak pula dalam bumiku, wa ilayya marji'u kulli khalqi, dan kepadakulah kembali urusan semua makhlukku. Allah yang mengaturnya, padahal dia maha tinggi Subhanahu wa ta'ala, tapi begitu dekat ilmunya jalla wa ala. Dia mendengar apapun yang kita ucapkan, rintihan kita pun dia dengar. Sebagaimana berkata ibunda kita Aisyah, subhanalladzi sami'a sam'ahul aswad, maksudnya wasi'a sam'ahul aswad, maksudnya Allah yang pendengarannya mendengar semua suara. Dia mendengarkan perkataan Khawlah bintu Zammah yang mengadu kepada Nabi SAW dari atas langit ketujuh, padahal aku tak mendengar dengan terang apa yang dikatakan Khawlah, karena dia sembunyikan perkataan perlahan-lahan. Ini perkataan Aisyah. Subhanallah. Antum mengucapkan subhanallah dengan perlahan, Allah mendengarnya, mengetahuinya, memberikan baginya balasan. Yang mengucapkan subhanallah seketika Allah bangunkan, Allah SWT buatkan baginya satu pohon kurma di surga. Subhanallah. Yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah buatkan baginya gudang-gudang di surga. Yang menjalankan salat rawatib, yang mengikuti salat fardu 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Dia mengetahui. Alladzi yaraka hina taqum, kata Allah, dialah yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia yang melihatmu ketika engkau tertelungkup sujud bersama orang-orang yang sujud, padahal di atas arasy-Nya. Allahu Akbar. فَأُنْبِئُهُمْ بِمَا خَفِي عَلَيْهِمْ مِنْ عِلْمِي, aku beritahukan kepada mereka apa-apa yang tidak mereka tahu daripada ilmuku. Sebagian ilmu Allah Jalla wa'ala dia berikan kepada hamba-hambanya, diajarkan kepada hamba-hambanya, sehingga hamba mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allahu Akbar. Aghfiru liman syi'tu, aku akan mengampuni siapa yang aku kehendaki minhum, dari para hamba-hambaku, bimaghfirati, dengan ampunan dariku. Wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi, dan aku pun akan memberikan hukuman kepada siapa-siapa aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Ini perkataan Allah di mana tadi? Dalam Taurat. Qawlu Muqatil rahimahullah tabaraka ta'ala. Perkataan berikutnya adalah perkataan Muqatil rahimahullah. Semuanya tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat, beriman dengan Islam, mengikuti para sahabat Nabi yang mulia, berguru kepada sahabat. Dzakar al-Baihaqi fil asma'i was sifat. Al-Imam al-Baihaqi dalam kitab Asma' Sifat menyebutkan An Bukair ibn Ma'ruf, dari Bukair bin Ma'ruf, an Muqatil, dari Muqatil qala, dia berkata, balagana wallahu a'lam fi qawli 'azza wa jalla, berkata Muqatil, telah sampai kepada kami tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-ayah dalam surah Al-Hadid ayat ke-3. Al-awwal qabla kulli syai, makna dialah Allah yang pertama sebelum ada segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pertamanya tanpa didahului daripada Adam, tanpa didahului oleh tidak ada menjadi ada. Ya. Wal akhiru ba'da kulli syai', dialah Allah yang akhir dari segala sesuatu. Subhanallah. Akhir yang tiada kesudahan. Karena kelak akan hancur alam raya ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ditiupkan sangkakala. Ya. Tinggallah Allah tabaraka ta'ala semata. Seluruh malaikat-malaikat telah binasa, Jibril pun binasa, Mikail binasa, peniup trompet Israfil pun binasa. Binasa. Tinggal Allah Jalla wa'ala. Wadzahiru fauqa kulli syai', dialah Allah yang al-zahir, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Walbatinu akrab min kulli syai', dialah Allah al-batin, makna yang paling dekat dengan segala sesuatu. Wa innama ya'ni al-qurbu bi'ilmihi wa qudratihi. Kata Muqatil, maksud dekatnya Allah adalah dekat dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya. Begitu dekatnya ilmu Allah dengan makhluk, begitu dekatnya kekuasaan Allah dengan makhluk, sehingga tak ada makhluk yang dapat keluar daripada jangkauan kekuasaannya dan daripada ilmunya. Wa huwa fawqa 'arsyih, tapi dia zatnya di atas 'arsy-nya, bukan di mana-mana. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya di mana-mana, perkataan batil. Ya. Akhirnya semua jagat raya ini dialah Tuhan. Dan itulah pendapat yang disatkan oleh para ulama, dari pendapat Ibnul Arabi. Ya, konsekuensi Allah dari mana-mana, menempati semua tempat lebih kecil daripada alam semesta. Ya, menempati semua ruang. Allahu Akbar. Bahkan menempati hamba-hambanya. Itulah mana di mana-mana. Dan inilah yang memunculkan pemikiran yang disebut dengan nama al-hulul. Hamba itu dapat menyatu dengan Tuhan. Atau wihdatul wujud. Semua yang tampak ini adalah satu kesatuan, dialah Tuhan. Subhanallah. Karena itulah tak heran orang-orang sufi mengatakan ma fil jubbati illallah. Dalam jubahku ini tak ada yang lain kecuali Allah. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan dekat di sini, yang paling dekat dengan segala sesuatu, ilmunya, kekuasaannya, bukan zatnya. Subhanallah. Ya. Banyak orang-orang dari kita jauh fisiknya. Mungkin di Sumatera sana, mungkin di Jawa, tapi dekat dengan kita. Dekat di hati kita. Kedekatan ini tak mengharuskan menyatunya fisik dengan fisik. Ya, demikian juga Allah. Walillahil mathal a'la, zatnya maha tinggi, tapi kedekatan ilmunya meliputi segalanya. Kekuasaannya pun demikian. Subhanallah. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dia di atas arasy-nya dan dia mengetahui segala sesuatu. وبهذا الإسناد عنه في قوله تعالى إلا هو معهم. Dan dengan sanad seperti ini juga dari Muqatil ketika Allah berfirman illa huwa ma'ahum, ya, ketika Allah mengatakan ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah ada lima orang berbisik-bisik perlahan-lahan antara mereka kecuali Allah yang keenamnya, wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, maksudnya kebersamaan dengan ilmunya dan kekuasaannya, bukan zatnya, karena takkan mungkin zat Allah Maha Besar masuk ke alam yang begitu kecil bumi ini. Apa kata Allah tentang hari kiamat? Wassamawatu matuyyatun biyamini, seluruh langit-langit dia gulung dengan tangan kanannya. Wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah, bumi ini dalam genggamannya di hari kiamat. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam alam yang begini kecil? Subhanallah, mustahil. Jadi Allah di atas zatnya. Karena itulah Nabi Mi'raj ke atas. Karena itulah Isa diangkat ke atas. Barrafa'ahu Allah ilaih. Ketika Allah membantah kaum Nasara yang mengatakan Isa dibunuh, kata Allah tidak. Barrafa'ahu Allah ilaih. Tapi Allah mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke atas maksudnya. وذلك قوله إن الله بكل شيء عليم. Ujung daripada kalimat ini إن الله بكل شيء عليم. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ya. Ayat ini berbunyi alam ta'lam, dimulai dengan ilmu. Tidakkah engkau mengetahui أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dimulai daripada kata-kata tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, alam ta'lam. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali dia yang keempat. Lima orang kecuali dia yang keenam. Dan dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan Allah Subhanahu wa taala ya bikulli syai'in alim, atas segala sesuatu urusan dia Maha mengetahui. Ketika Allah menyebutkan Allah menyertai mereka ketika mereka berlima, Allah berenam, bertiga Allah berempat, menyertai mereka dengan ilmunya jalla wa ala, bukan dengan zatnya. Allahu akbar. Ya. Tidak sebagaimana akidah kaum Nasara dalam kitab mereka, Tuhan Allah jalla wa ala masuk surga ketika Adam melanggar larangan, Adam bersembunyi dengan istrinya di surga. Ya, Tuhan pun datang, Adam mendengar suara tapak di surga. Mereka bersembunyi. Seketika Tuhan Allah pun menyuruh Adam, Adam kau di mana? Ini versi orang-orang ahlu kitab. Bukan Allahnya kaum muslimin. Bukan Allahnya kaum mu'minin. Ya, inilah namanya pemahaman musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allahu Akbar. Ya, di mana kesamaannya? Masuk ke dalam surga. Tapak kakinya dengar oleh Adam. Bahkan dia pun tak mengetahui Adam bersembunyi. Sehingga dia bertanya, ini musyabbihah, ini yang menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un, tak akan pernah ada makhluk yang dapat, tak akan pernah ada, yakni tak akan pernah Allah sama dengan makhluknya. Ya, naiklah Tuhan Allah ke gunung. Ya, bertemu dengan Ya'qub. Akhirnya Ya'qub berkelahi. Kemudian dia cekik Tuhan Allah. Dia cekik. Ketika itu Tuhan minta-minta maaf. Kalau antum tak bisa lihat, itu ada yang saya katakan dalam kitab mereka. Ya, sehingga Tuhan pun menyerah. Katanya aku tak kulepaskan sampai aku berkati Bani Israel. Ku berkati. Tuhan mereka, bukan Tuhan kaum muslimin, yang Maha perkasa, yang Maha tahu. Wahual Qahiru fauqa ibadih, dialah Tuhan yang Maha perkasa di atas hamba-hambanya. Allahu Akbar. Faya'lamu najwahum, maka Allah mengetahui bisik-bisiknya mereka. Wa yasma'u kalamahum, mendengar perkataan mereka. Thumma yunabbi'uhum yawmal qiyamah, bahkan Allah akan liput semua perkataan mereka Allah hadirkan di hari kiamat. Ini perkataanmu, ini perbuatanmu. Lihatlah, saksikan, dengarkan. Ya, tak ada yang terluput. Kata Allah, ahsahullah wa nasuh. Semuanya Allah liput. Manusia lupa dengan apa yang mereka lakukan. Kau buat ini, lupa saya Tuhan. Ini, saya lupa. Ahsahullah wa nasuh. Dihadirkan saksi dua malaikat. Ah, ini malaikat menyaksikan apa yang kau lakukan ketika itu. Subhanallah. Wa huwa fawqa 'arsyihi wa 'ilmuhu ma'ahum. Dia di atas arasnya, tapi ilmunya menyertai mereka. Perkataan siapa? Muqatil, tabi'in. Qaul ad-Dhahhak rahimahullah. Kita pindah kepada perkataan Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Mereka pada para ulama tabi'in, ya ahli tafsir yang belajar tafsir kepada para sahabat-sahabat senior. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay, ini guru-guru para tabi'in dalam mengambil tafsir. Rawa Abu Kair ibn Ma'ruf al-Muqatil ibn Hayyan anhu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum al-aya qala huwa Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy wa 'ilmuhu ma'ahum. Abu Kair ibn Ma'ruf meriwayatkan daripada Muqatil ibn Hayyan, ya, ketika menafsirkan ayat yang berbunyi ma yakunu min najwa thalathah, tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya, tidak pula lima orang kecuali Allah keenamnya. Al-ayah berkata ketika itu Muqatil, huwallah, dialah Allah azza jalla, 'alal 'arsy, di atas 'arsy, wa ilmuhu ma'ahum, ilmu Allah menyertai mereka. Dianya Allah di atas 'arsy. Tuhan kita punya zat. Dari mana kita tahu? Dari dirinya. Tuhan kita punya ilmu, punya pendengaran, punya penglihatan. Tuhan kita punya wajah, Tuhan kita punya dua tangan, Tuhan kita punya dua mata. Ya. Dan begitulah seterusnya. Dari mana kita ambil ini semua? Dari nas. Sebagian daripada Quran, sebagian daripada hadis. Kita terima semuanya, tak pernah kita menolak. Karena semua para sahabat menerima yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah. Tak pernah mereka mendengarkan banyak ayat tentang bersemayamnya Allah menjadi berat bagi mereka, sehingga mereka bertanya-tanya apa makna bersemayam Nabi. Tidak akan pula mungkin Nabi luput memberitahukan kepada mereka, padahal Islam telah sempurna. Dalam hadis Abu Darda, telah mengajarkan kepada kami Rasul segala sesuatu urusan, sampai burung yang mengepakkan sayapnya pun di udara, dia telah beritahukan kepada kami ilmu tentangnya. Tak ada yang luput. Kenapa luput bagi sahabat mana istawa, bersemaya mananya menguasai? Kenapa mereka tak tahu? Kenapa Allah tak mampu mengatakan bukan ini maknanya tapi ini? Subhanallah. Kenapa Allah tega menyesatkan manusia jika dia tidak memberitahukan makna sebenarnya daripada apa yang dikatakan dengan makna istawa, bersemayam, makna ja'a, datang. Ini anggapan orang-orang ahlu kalam. Ahlu kalam menganggap memahami sifat-sifat dzatiyah bagi Allah akan membuat orang menjadi kafir, zindik, keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Berarti konsekuensinya, kitab suci Quran membuat orang kepada kekufuran. Dan apa guna Allah mengatakan tentang Quran? Kitabun uhkimat ayatu. Kitab yang dijelaskan secara rinci ayat-ayatnya. Apa gunanya kalau dikatakan rinci? Subhanallah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Rasulullah SAW turun kepadanya ayat tentang bersemayamnya Allah. Allah di atas langit. Subhanallah. Tidak pernah Allah SWT rubah maknanya. Ya, di atas bermakna menguasai dan seterusnya, tak pernah. Nabi pun tak pernah. Para sahabat pun tak pernah bertanya. Subhanallah. Tak pula pernah merubah. Apa yang mereka dengar semua mereka terima. Subhanallah. Suatu ketika Nabi menceritakan Allah tertawa. Maka ada seorang Arabi, orang Arab Badui. Ya Rasulullah, ayadhaku Rabbuna, apakah Tuhan kita tertawa? Kata Nabi, ya. Berkata orang Arabi tersebut, ya, maha suci Tuhan, ya, yang senantiasa akan melimpahkan kebaikan daripada Tuhan yang memiliki sifat tertawa. Allahu Akbar. Semua sifat Allah tak akan sama dengan sifat makhluk, karena zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Apa payahnya? Kesamaan nama tak mengharuskan kesamaan hakikat. Kalau andai kata berbeda zat, malaikat punya sayap, burung pun punya sayap, sama-sama punya sayap, sama-sama makhluk, apakah sama sayap malaikat dengan sayap burung? Wallahi tidak. Kenapa kita harus nafikan? Allahu Akbar. Ya. Kata mereka, kalau kita sifati seperti ini, berarti Allah seperti makhluk. Di otakmu Allah seperti makhluk, karena kau telah serupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kita mengatakan, apa yang Allah tetapkan? Kita tetapkan. Yang dia nafikan, kita nafikan. Dan senantiasa kita menjunjung semua sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Qaulu tabi'ina jumlatan. Perkataan para tabi'in secara umum. Secara umum tabi'in. Tadi kan satu persatu individu per individu. Ini perkataan mereka secara umum. Rawal Baihaqiyu bi isnadin sahihin ila al-Auza'i. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Auza'i rahimahullah. Qal, berkata Imam Auza'i Al-Auza'i, kunna wa tabi'un, kami dan para tabi'in. Berarti apa? Semua para tabi'in. Mutawafirun, jumlah kami begitu banyak. Naqulu, kami semua berkata, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyih. Dialah Allah Ta'ala yang Maha Tinggi di atas arasy-Nya. Wa nu'minu bima waradati sunnatu bih, kami beriman dengan semua keterangan dari sunnah Nabi yang menjelaskan perkara itu, min sifati, dan semua sifat-sifat lainnya. Perkataan siapa? Auza'i. Yang menukil perkataan siapa? Perkataan tabi'in. Inilah ijma', kesepakatan para tabi'in. Bahkan ini kesepakatan para a'immah yang empat, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat mereka dengan ini pula. Jika ada waktu insyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas bagaimana akidah Imam Empat memahami makna, ya, bagaimana mereka semua sepakat menyatakan Allah di atas. Subhanallah. Maka jangan hiraukan perkataan yang baru yang menyisih perkataan para salafus salih, yang menyisih perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Pengikut Jahm bin Safwan, Jahmiyah, yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Perkataan Jahmiyah. Yang dengannya, ya, salah seorang pengikut mereka, ya, disembelih oleh seorang khalifah dari Bani Abbas. Namanya Ja'ad ibn Dirham. Ini murid daripada Jahm bin Safwan. Di hari raya kurban, ketika dia berpidato di atas mimbarnya, berkatalah Abdullah al-Qasri, ayuhan nas, dhahu dhahayakum, fa inni mudhahin bi Ja'ad ibn Dirham. Wahai manusia, lepas sol ini, sembelihlah sembelihan kalian. Aku lepas sol ini akan ku sembelih Ja'ad ibn Dirham. Karena dia mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Subhanallah. Jadi menurut ahlul kalam, di atas aras tak ada. Di mana Allah? Bukan dalam malam, bukan dalam luar alam. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah. Bukan menempel, bukan menyatu. Ini adalah menyipati sesuatu yang tidak ada. Tidak ada Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan mereka sembah. Gimana kira-kira? Kok berbeda saat dengan apa yang kami lihat di YouTube-YouTube itu? Apa peduli kita dengan YouTube? Ilmu daripada Allah dan Rasulnya, dari sahabat dan tabi'in, dari sana yang kita ambil. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa innama qala al-Auza'i hadha ba'da dhuhuri Jahm. Al-Imam Auza'i mengatakan ini setelah kemunculan Jahm. Dialah yang pertama kali mengatakan tak ada Tuhan di atas yang bersemayam, Jahm bin Safwan. Dari sinilah diambil kata-kata Jahmiyah. Pengikutnya disebut Jahmiyah. Subhanallah. Al-munkiru li kaunillahi azza wa jalla fauqa arsyih. Dialah yang mengingkari Allah di atas arasy. Nenek moyang Jaham. Siapa nenek moyang Jaham? Firaun. Tatkala Musa mengangkat Allah di atas, berkata Firaun kepada jenderal yang tertinggi, Haman. Dalam Al-Quran ditulis, Ya Haman ibn li sarhan. Wahai Haman, kau buatkan untukku tower paling tinggi. Subhanallah. Ya Haman ibn li sarhan, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhannya Musa. Wa inni la'arahu kadhiba. Sungguh aku yakin pasti Musa berdusta. Untuk apa disuruhnya Haman membangun tinggi-tinggi tower? Untuk lihat Tuhannya Musa. Mana Tuhan Musa? Pendusta atau Musa? Tak ada Tuhan di atas. Itu kata siapa? Inilah nenek moyangnya Jaham bin Sofwan. Ngeri enggak? Ngeri. Diingkarinya di atas arasy ada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Dampak daripada logika. Ahlu kalam menetapkan sifat Allah dengan logikanya. Subhanallah. Kata mereka logikanya adalah dasar. Ya, asal daripada nakal. Yang namanya dalil itu dipahami dengan akal. Akallah sumber segalanya. Tanpa akal tak dipahami dalil. Maka dalil tunduk kepada akal. Apapun tak terima akal, maka ketika itu akallah yang menjadi patokan. Subhanallah. Ini cara berpandang orang-orang ahlu kalam. Kita ahlu sunnah, akal sarana untuk memahami dalil. Bukanlah akal sumber kebenaran, dia hanyalah sarana untuk memahami dalil. Allah telah ciptakan akal agar dapat memahami dalil, bukan tujuan, dia sarana. Ahlu kalam mengatakan akal tujuan. Ya. Tak diterima akal, maka dalil ketika itu bukan itu maknanya, harus dicari tafsirannya. Ini bagi orang-orang sebagian ahlu kalam. Jadi Ibnu Qayyim yang mengatakan perkataan Auza'i ini setelah muncul bid'ah Jaham. Ya, karena dia menafikan Allah di atas arasy. Nabi bagaimana menetapkan Allah di atas? Dari mana Ustaz tahu? Kita telah sebutkan banyaknya dalil. Capek kita ulang-ulang lagi. Yang jelas hadis tentang jariyah. Di mana Allah? Di atas. Budak yang tempeleng tuannya gara-gara lalai mengembalakan kambing. Kambingnya dicuri serigala satu, Tuhannya marah ditempeleng. Dia nyesal, Ya Rasulullah, aku ingin bebaskan dia karena aku telah tempeleng dia. Kata Nabi, kalau kau bebaskan dia, mari kita tes dulu bagaimana dia. Datanglah perempuan tersebut, ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Di atas. Siapa saya? Engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, dia mukmin, bebaskan dia. Nabi mengatakan dia mukminah. A'tiqha fa inna mukminah dalam Sahih Muslim. Sebagai mereka berupaya melemahkan di sini. Allah, dalam Sahih Muslim dilemahkan. Kalaupun hadis dilemahkan berpuluh hadis, beratus kita bisa datangkan. Allahu Akbar. Ya. Ketika Haji Wada, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya setelah menyebutkan pesan-pesan terakhirnya, Allahumma inni ballaghtu fashhad. Allahumma inni ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Dia tunjuk dengan jari tangannya ke atas. Di hadapan ya 120 ribu sahabat yang ikut bersama Nabi dalam Haji Wada. Allahu Akbar. Waqala Abu Amr. Waqala Abu Umar. Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, berkata Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dari mazhab Maliki. Dalam kitab yang begitu luas besarnya yang dia menjelaskan Muwatta Imam Malik rahimahullah. Ya, berpuluh jilid Tamhid ini At-Tamhid. Menjelaskan Muwatta Imam Malik. Apa kata Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar? Ulama'u sahabati wa tabi'in, semua ulama-ulama sahabat dan semua ulama tabi'in, alladzina humil anhum ta'wil, yang diambil daripada mereka tafsir. Qalu fi ta'wili qawlihi ta'ala, mereka menafsirkan perkataan Allah SWT ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. Ketika berbunyi, ya, taklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempat, tidak lima kecuali Allah keenam. Kata mereka, huwa ala al-arsh. Kata mereka semua, sahabat tabi'in, dia Allah di atas aras. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmunya di setiap tempat. Tak ada tempat, di sana tak ada ilmu Allah SWT. CCTV tak semua dapat terjangkau. Ilmu Allah menempati semua tempat yang ada dalam alam semesta ini. Wa fi kulli makan. Wa ilmuhu fi kulli makan. Subhanallah. Wa ma khalafahum fi dhalika ahadun yuhtajju bih. Tak ada seseorang pun yang menyelisih mereka yang dapat dianggap perkataannya. Tak ada seorang pun yang menyelisih mereka yang dianggap. Jadi semua kaum khalaf yang menyelisih pemahaman salaf sejak masa tabi'in daripada Jahal bin Safwan dan para pengikutnya, la yuhtajju bih, tak dapat dipegang perkataannya. Apalagi orang baru kemarin lahir, ya, mengatakan perkataan ini. Semua mereka tak diterima perkataannya. Subhanallah. Cukup. Ya, kita padakan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.